kau membuatku berantakan. Kau membuatku tak karuan. Kau membuatku tak berdaya. Kau menolakku, acuhkan diriku. Bagaimana caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu? Ku sadari ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Bagaimana caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu? Ku sadari ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Cinta ini membunuhku. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini